Doa menghilangkan marah. Allahumma gfir li dhanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minas syaitan. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah marah hatiku dan selamatkanlah aku dari setan.